بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى الشرح الإمام البخاري رحمه الله ألف هذا الكتاب جامعا فيه بين الفقه والحديث. Setelah menyebutkan tiga hadis, hadis Asma, hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhum ajma'in, beliau membawakan penjelasan tentang syarah hadis-hadis tersebut. Waqala hafizallah asyarhu al-imam al-Bukhari rahimahullah allafa hadzal kitab jami'an fihi bainal fiqhi wal hadis, menjelaskan secara ringkas tentang kitab Sahih Bukhari yang menjadi rujukan umat Islam setelah Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an, Sahih Bukhari. Karena itu termasuk kitab paling sahih ba'dal Qur'an. Kitab tersebut ditulis dengan metode menggabungkan pembahasan fikih dan hadis. Fatarahu yusaddirul abwaba bil ayati wa bil athari allati tunasibul bab. Sehingga kita bisa melihat beliau membawakan bab-bab di dalam kitab tersebut dengan urutan ayat hadis, menyebutkan lagi bab ayat hadis lagi, atau kadang hadis saja yang sesuai dengan judul babnya. Wa kama yuqalu fiqhul Bukhari fi tarajimihi, bagaimana dikatakan oleh para ulama, gaya penulisan atau kandungan Sahih Bukhari itu bisa dikatakan fikihnya Imam Bukhari. Fikihnya Imam Bukhari. Kalau ingin tahu bagaimana madhab fikihnya Imam Bukhari, lihat saja kitab Sahih Bukhari. Dari pembahasan judul bab-babnya, kemudian disebutkan dalil apa berkaitan dengan bab itu, itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Fi tarajimihi. Tarajim kalau secara bahasa jamak dari turjuman. Bisa dibaca dengan fathah tarjaman. Ya, artinya bayan ataupun penjelasan. Kan dari ungkapan ulama fiqhul Bukhari fi tarajimihi, kita bisa tahu fikihnya Imam Bukhari ada dalam penjelasan-penjelasan beliau yang berkaitan antara bab dengan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya. Sehingga ada satu penelitian khusus tentang fikih tarajim ini, fikih tarajim dari kitab Sahih Bukhari. Sampai disebutkan ada empat metode beliau dalam terjemah bab yang berkaitan dengan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya. Wa qala hafizahullah wa bihadza taral adida minal ulama'i unu bi syarhit tarajim lima fiha minal fiqhid daqiq. Kita bisa melihat sebagian ulama mereka perhatian memberikan penelitian terhadap syarah Tarojim ini, memberikan penjelasan tentang kaitannya bab dengan isi kandungan dari bab itu, dari ayatnya, dari hadisnya. Karena ada fikih Imam Bukhari yang begitu teliti di situ, bisa digali, bisa diambil pelajaran oleh kita orang-orang belakangan ini. Waqad sadara kitab Abwabil Fitan bihadzal bab. Nah, dalam Kitabul Fitan yang membahas tentang masalah fitnah-fitnah dengan berbagai macamnya, beliau memulai dengan judul Babu ma ja'a fi qawlillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Mulai bab yang kemarin kita baca atau pertemuan yang lalu, bab tentang firman Allah, wattaqu fitnatan, takutlah kalian sebuah fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dan tentang fitnah-fitnah yang pernah diperingatkan Nabi. Ini bentuknya makana, ada minal fitan. Kal fitan sebagai arti dari ma tersebut. Di fitnah-fitnah yang pernah diperingatkan oleh Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala hadhara hadhihil ummata minal fitan. War rasulu sallallahu alaihi wasallam kana yuhadhiru minal fitani. Wa na'udhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Kita tahu dalam kandungan kitab ini Allah memperingatkan umat Islam akhir zaman tentang fitnah-fitnah yang akan muncul. Demikian pula Rasul pun memperingatkan tentang fitnah-fitnah tersebut. Kita pun berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang akan muncul itu, yang tampak ataupun yang belum nampak. Wa qala hafizahullah wa kana alaihi salatu wasalam yawman jalisan fa qala li ashabihi ta'awadhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qalu na'udhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Nabi alaihi salatu wasalam pernah satu hari duduk bersama sahabatnya di sebuah majelis. Lalu beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitan, dari berbagai macam fitnah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Maka para sahabat berdoa, na'udzubillah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tidak nampak. Qala ta'awadu billahi min fitnatid dajjal. Qalu na'udhu billahi min fitnatid dajjal. Maka Nabi kemudian menyampaikan nasihatnya yang berikutnya. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Maka para sahabat pun berdoa, kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Ya, sekarang kita sedang berada di akhir zaman. Hadis ini disebutkan merupakan bagian dari penggalan hadis Zaid bin Thabit yang pernah kita bacakan. Disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Faqala hafizahullah wa 'allamana an ta'awwada minal fitani fit tashahhudi fi kulli salatin. Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari berbagai macam fitnah. Saat tasyahud akhir, setiap kali sholat, fi kulli sholatin, ini bentuk nakirah tanwin. Artinya setiap kali kita sholat, tidak hanya sholat wajib, boleh membaca doa tersebut. An yad'a kullu musallin Allahumma inna na'udzubika min adhabi jahannam wa a'udzubika min adhabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjali wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Doanya bagi setiap orang yang salat, hendaklah ia membaca, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, min adabi jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa'udzubika min adabil qabr, dan aku berlindung kepadamu, dari siksa kubur, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal Al-Masih. Wa'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian. Fadhil arba'al madkurat fil hadith min a'zamil fitani allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'awwaza minha wa alzamana biha. Hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis sahih. Dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, empat permasalahan yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, berlindung dari azab atau siksa jahanam. Yang kedua, berlindung dari siksa kubur. Yang ketiga, berlindung dari fitnah dajjal. Yang keempat, berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian atau ujiannya, ujian kehidupan dan setelah kematian. Empat perkara ini yang disebutkan dalam hadis, min a'zamil fitan, termasuk fitnah yang besar. Harus kita waspada sebagai manusia. Jangan sampai kita terkena siksa api neraka jahanam. Jangan sampai kita terkena siksa kubur atau azab kubur. Jangan sampai kita terfitnah dengan dajjal yang akan muncul dan menjadi ujian bagi setiap manusia akhir zaman. Dan jangan sampai kita terkena fitnah kehidupan dan kematian. Paling tidak kalau kita mengalami masa itu, kita bisa melewatinya dengan mudah dengan izin Allah Azza wa Jal. Ini diperintahkan oleh Rasul agar kita berlindung dari empat hal tersebut. Wa alzamana biha, ini bahkan ditekankan oleh Nabi. Qad ikhtalafal fuqaha fi hukmiha. Fadhahaba ba'duhum ila annaha ghairu wajibah. Ditekankan oleh Nabi sampai dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan Nabi mengajarkan doa ini sebagaimana Nabi mengajarkan surat Al-Quran. Sampai ditekankan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat wajib kita membaca doa tersebut ketika tasyahud. Yang jelas dijelaskan oleh Syekh Rabi, ikhtalaf al-fuqaha, para ulama dari kalangan ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah hukumnya. Sebagian mereka menyatakan ghairu wajibah, tidak wajib. Lakinna ba'dhahum yara annaha wajibah. Sebagian yang lain berpendapat, wah ini wajib. Karena Nabi menekankan untuk membaca doa tersebut. Mengajarkan kepada sahabatnya seperti mengajarkan Al-Quran. Hatta inna tawusan sa'ala ibnahu hina faragha min salatin minas salawat. Ada'auta biha fi salatik. Sampai seorang tabi'in yang dijuluki dengan Tawus bertanya kepada anaknya, ketika selesai sholat ini ditanya anaknya, kamu udah baca doa itu belum dalam sholatmu? Dijawab oleh putranya tersebut, la, tidak baca. Qala a'id sholatan, suruh ngulangi sholat. Disuruh ngulangi sholat. Nah, Tawus adalah Zakwan bin Kaisan al-Yamani. Tawus adalah lakab. Disebutkan oleh Yahya bin Ma'in, annahu kana Tawusul Qura. Tawus ini burung yang indah. Gambarkan seperti burung cendrawasih. Nah, dijuluki oleh Yahya bin Ma'in Tawusul Qura, Tawusnya para pembaca Al-Quran. Nama aslinya Zakwan bin Kaisan, seorang tabi'in. Sampai begitu kepada anaknya, sampai menasihati, ulangi sholatmu. Belum baca doa tadi, ulangi. Hadza amrun azimun jiddan, kata Syekh Rabi. Ini perkaranya penting berarti. Berlindung dari fitnah, fitnah yang akan menimpa kehidupan manusia, kehidupan akhirat, ingin bahagia, berlindung dari siksa api neraka jahanam. Setelah kematian ada siksa kubur, berlindung dari siksa kubur. Karena itu, setelah kematian kita tidak bisa lagi berusaha, tidak lagi kita bisa beramal soleh. Dan makanya ini penting, darurat bagi kita. Kaum muslimin yang menjalani kehidupan dunia untuk minta perlindungan kepada Allah pada setiap kali sholat. Kemudian fitnah dajjal, yang mungkin di akhir zaman ini barangkali anak cucu kita akan mengalami fitnah dajjal al-masih. Sekarang digambarkan di balik negeri sana sedang terjadi pertempuran antara satu negeri dengan yang lain, sampai terancam perang nuklir. Perang besar akan segera tiba. Maka tidak lama mungkin setelah itu Allah akan munculkan dajjal. Fitnah yang ditekankan oleh Rasul agar kita berlindung dari fitnah dajjal ini. Maka ini darurat pula bagi kita untuk meminta kepada Allah perlindungan. Maka termasuk perkara yang ditekankan agar kita membaca doa tadi. Demikian pula ujian kehidupan dan kematian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Syekh bin Bas lebih condong kepada pendapat yang menyatakan sunnah mu'aggadah. Doa ini atau membaca doa ini dalam tasyahud hukumnya sunnah mu'aggadah menurut Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadr, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah dan bisa mengamalkan doa yang tadi kita baca pada setiap kali tasyahud di akhir salat kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari berbagai macam fitnah, wabil khusus fitnah dajjal dan fitnah kehidupan serta kematian. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.